Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, rahmani wa rahmakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat lamma aradu ghusla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi ma nadri nujarridu Rasulullah kama nujarridu mautana amla. Al-hadis dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, ketika para sahabat mau memandikan Rasulullah SAW, jenazah Rasulullah, mereka pada bertanya-tanya, kita tidak tahu ini, apakah Rasulullah kita telanjangi sebagaimana jenazah yang lain, layaknya ketika mereka memandikan sahabat yang lain meninggal, ya mereka lepas pakaiannya, ditelanjangi untuk dimandikan. Tapi ini Rasulullah SAW yang punya kemuliaan dan kehormatan sangat tinggi, dan mereka gak tahu apa yang harus mereka perbuat. Al-hadis, perkataan al-hadis artinya hadis ini masih ada kesempurnaannya, masih ada kepanjangannya. Ini potongan dari hadis. Dan itu biasa digunakan oleh ulama demikian. Mereka ambil potongan, terutama kalau hadis panjang, mereka ambil potongan yang dimaukan dalam bab saja. Kemudian kelanjutannya mereka katakan al-hadis. Ini hadis ini ada kesempurnaannya, kelanjutannya. Sama begitu pula ayat Quran. Kalau ayatnya panjang, mereka ambil potongan ayat terkait hukum yang dibicarakan. Potongan ayat ini, dan kelanjutannya mereka katakan al-ayah. Ini ayat masih ada kelanjutannya. Adapun kelanjutan hadis ini, annallaha ta'ala alqa 'alaihimun naum sami'u hatifan yaqul. Dalam keadaan bingung mereka, para sahabat, Allah berikan pada mereka rasa kantuk sehingga mereka enggak tahan tertidur. Saat tidur itu mereka mendengar suara, ya ini dari Allah ingin menyampaikan kepada mereka, diilhamkan kepada mereka, irsilu Rasulullah fi qamisihi wa kanu yasubbunal ma'al qamis wa yudlikunahu min wara'ih. Suara itu berkata, mandikan Rasulullah dengan pakaiannya, yani jangan kalian telanjangi. Maka mereka pun sudah memandikan Rasul dengan gamisnya, tidak dilepas layaknya jenazah lain. Mereka tuangi air dan mereka air itu ditekan-tekan ke tubuh Rasul SAW supaya pasti basahnya. Dipijatkan atau dimekkan begitu sambil disiram. Hadis ini mualif bawakan terkait hukum menelanjangi jenazah untuk dimandikan. kembali kepada hadis sahabat yang memandikan Rasul SAW, di antara mereka paman beliau sendiri Abbas bin Abdul Muttalib, dan juga sepupu beliau dan menantu beliau Ali bin Abi Thalib. Bagian bajunya untuk dimandikan. Cuman karena ini Rasulullah, di situ mereka bingung. Kif, masa Rasul kita lepas bajunya? Nah, kembali kepada hukum, berarti hukum asalnya memang jenazah itu ditelanjangi untuk dimandikan. Cuman tetapi dipastikan agar auratnya juga tidak tampak. Dilepas bajunya pun dengan ditutup kain, sehingga tidak ada yang melihat siapapun, termasuk yang memandikan, termasuk yang melepas bajunya. Jadi kain ditutupkan di jenazahnya, yang besar kainnya, kemudian tangannya masuk sambil merobek. Biasanya baju kalau sudah, kan sulit dilepas tentunya, digunting misalnya. Ya, ini pelan-pelan dilepas. Nah, sehingga begitu dia telanjang, sudah tertutup kain, tidak terlihat. Karena kehormatan seorang muslim tetap harus dijaga saat dia hidup maupun setelah dia meninggal dunia. Karena juga enggak ada hajat untuk orang melihat auratnya, enggak ada gunanya. Para ulama menyebutkan hendaknya dalam memandikan jenazah, yang memandikan, tukang mandinya, menyiapkan tiga lembar kain, entah itu kain handuk dirobek-robek jadi tiga, atau memang sarung tangan handuk, ya nih, tidak ada ketentuan, yang jelas disiapkan tiga potong. Satu lembar untuk membersihkan farjinya, bagian depan dan bagian belakangnya. Ini sambil diurut pelan, tekan-tekan dengan tenaga, jangan. Seperlunya perutnya di sambil diarahkan ke bawah. Jika memang ada yang keluar, dibersihkan dengan kain pertama ini, laki maupun wanita. Jika nggak ada yang keluar, ya sudah, nggak perlu dipaksakan. Nah, almarhum sampai bersih, ini buang, ambil kain kedua, dibasahi untuk membersihkan mulutnya, giginya, ini dibersihkan. Bagian rongga-rongga mulutnya, bagian dalam telinganya, hidungnya mungkin di sedikit dibersihkan. Nah, buang. Baru lembar yang ketiga untuk menyeka sekujur tubuhnya yang lainnya. Sebagian mengatakan hendaknya yang memandikan tidak langsung bersinggungan dengan jenazah kecuali dengan penghalang. Ya, ini sarung tangan atau semisalnya. Tapi itu menyalahi zahir dan amalan kaum muslimin. Semenjak dulu yang memandikan jenazah ya langsung dengan tangannya. Ini kecuali di bagian-bagian tadi, farji, bagian tempat keluarnya kotoran, mulut, hidung, nah pakai kain. Nah, sisanya ya tangannya mungkin, badannya, kakinya ya pakai tangan. Kecuali memang ada keperluannya, ada hajat. Misalnya, nasallallahu alafiyah, jenazah ini membawa penyakit. Penyakit tertentu yang dokter juga mengatakan ini hati-hati bisa menular. Maka yang memandikan disarankan untuk pakai sarung tangan plastik misalnya. Karena itu, maka labas, boleh. Tapi pada asalnya ya memandikan langsung pakai tangan. Nah, al-muhim, jenazah dengan ini dimandikan dengan dilepas pakaiannya. Yang kedua, hadis pula berarti khususiyah, hukum khusus. Bagi Rasulullah SAW, di mana beliau tidak dilepas pakaiannya layaknya kaum muslimin yang lainnya. Keistimewaan bagi Rasulullah SAW. Hadis pula menunjukkan kepada kita bahwa orang yang memandikan jenazah hendaknya menjaga amanat dengan tidak menyampaikan aib yang dia lihat pada jenazah ini. Mungkin yang lihat ada lukanya, ada apanya di jasadnya, tidak boleh kemudian dia sampaikan itu ke orang lain, fulan jasadnya ternyata begini begitu, fulana, karena itu amanat. Dia pun kalau bukan karena hajat memandikan, enggak boleh menyentuh atau masuk ke situ. Tapi karena ada kebutuhan dalam rangka memandikan jenazah ini, maka diperbolehkan sebatas keperluan dan hajatnya. Al-muhim, inti hukum yang diinginkan dari hadis Aisyah ini bahwa memandikan jenazah disyariatkan dan boleh dengan melepas seluruh pakaiannya, ditelanjangi sambil tadi ditutup, dipastikan auratnya aman, tidak terbuka. Wa an ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, دخل علينا النبي ونحن نغسل ابنته. Kata Ummu Athiyah, Rasulullah SAW masuk menemui kami sedang kami memandikan putri beliau yang meninggal. Faqala irsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalik in ra'aytunna dhalik bima'in wa sidr wa ja'alna fil akhir kafura aw shay'an min kafur falamma faragna adhannahu fa'alqa ilayna hikwahu faqala ash'irnaha iyyahu. Kata Ummu Atiyah, ketika kami memandikan jenazah putri beliau, beliau membimbing kami, beliau katakan, mandikan 3 kali atau 5 kali atau lebih boleh, kalau memang kalian anggap perlu. Nah, ini 5 kali dianggap belum bersih misalnya, ditambah lagi dengan air dan bidara. Dan di akhir, jadikan itu dengan kafur. Kafur ma'ruf seperti kapur barus, diletakkan di jenazah tersebut. Setelah selesai kami beritahu kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau pun melepas ikat pinggang beliau, beliau berikan kepada kami untuk diikatkan pada jenazah ini. Muttafaqun alaih, hadis sepakat di Bukhari Muslim. Wa fi riwayah ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'al wudhu wa mawadhi'il wudhu'i minha. Mulai mandikan bagian-bagian kanannya dari tubuhnya dan tempat-tempat wudhunya yang biasa digunakan dia berwudhu, wajahnya, tangannya, kepala dan kakinya, ini didahulukan dari yang lainnya. Wa fi lafadz al-Bukhari, di Bukhari juga, fadhafarna sya'raha thalathata qurun fa'alqainaha khalfaha. Dan kami jadikan rambutnya 3 untaian di kelabang, dijadikan 3 ikat, kemudian diletakkan di belakangnya. Putri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meninggal tidak disebut dalam riwayat ini namanya siapa, karena putri Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal di masa Rasul masih hidup ada 3, Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulthum radhiyallahu ta'ala anhunna wa ardhahunna. Yang mana yang dimaksud? Sebagian menyebutkan yang meninggal ini, kisah hadits ini, Ummu Kulthum. Tapi itu kurang tepat. Yang benar, dan itu di Sahih Muslim, disebutkan adalah Zainab yang meninggal ini. Ruqayyah dan Ummu Kulthum ma'ruf istri Utsman ibn Affan keduanya. Dan tidak ada seorang di alam semesta ini yang menikahi 2 putri Nabi kecuali Utsman. Makanya kemudian beliau digelari Dzun-Nurain, yang punya 2 cahaya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Igsilnaha thalathan au khamsan au aktsara min dzalik. Mandikan 3 kali atau 5 kali atau lebih. Atau di sini 3 kali atau 5 kali atau lebih. Atau di dalam hadis ini maknanya litakhir. Takhir itu pilihan. Boleh milih. Kamu mau mandikan 3 kali, boleh. Kalian mau mandikan 5 kali, boleh. Lebih dari itu juga boleh. Cuman pilihan ini pilihan apa? Apakah pilihan tasyahi? Tasyahi itu semau gue. Mas, aku ingin mandikan 5 kali. Kenapa? Ya pingin saja. Kalau seperti itu maknanya. Sehingga yang lain, enggak, kalau aku pinginnya 3 kali cukup, sudah, enggak usah banyak-banyak airnya. Yang satunya, enggak, aku pingin 7 kali. Apa semaunya begitu milih? Boleh memang, tapi bolehnya apakah atas dasar semau-mau dia begitu milih, ataukah yang dikehendaki milih tapi yang dimaksud adalah kemaslahatan untuk jenazah. Artinya jika memang kemaslahatan menuntut 5 kali, ya dimandikan 5 kali. Kemaslahatannya cuma 3 kali, ya 3 kali. Kemaslahatannya 7 kali, ya 7 kali. Dan ini yang benar. Oh, pilihan yang dimaksud di sini pilihan berdasarkan maslahat. Dan apa ya, boleh dikata kaidah atau patokan yang fuqaha sebutkan. Orang kalau disuruh milih, milih hukum antara satu dengan yang lain, maka dilihat hukum itu kembalinya ke siapa. Kalau itu untuk kemaslahatan dirinya sendiri, maka pilihan yang dimaksud pilihan tasyahi. Kalau itu untuk terkait dirinya sendiri, untuk kemaslahatan dia sendiri. Tasyahi dalam artian ya terserah kamu, kamu mau milih ini, mau milih itu, milih yang itu, boleh. Karena saat itu kemaslahatannya kembali kepada dirimu sendiri. Kamu yang melakukan, kemaslahatannya juga untuk kamu. Maka pilihan di situ pilihan tasyahi tadi. Terserah kamu mau seneng yang mana kamu lakukan. Tetapi kalau pilihan itu untuk orang lain, untuk kemaslahatan orang lain, maka pilihan di situ pilihan maslahat, bukan semaumu, tetapi kamu harus menghitung, menilai mana yang lebih maslahat untuk dia. Untuk orang lain ini, mana yang lebih maslahat, mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih berguna bagi dia. Itu kalau pilihannya untuk orang lain. Sebagai contoh, yang Allah sebutkan, kita terapkan sekarang kaidah ini. Allah menyebutkan tentang haji. Orang yang haji enggak boleh melakukan, atau ihram secara umum, enggak boleh melakukan beberapa larangan. Ngambil rambut, nyukur, pakai wewangian, dan yang lain-lainnya. Tapi kalau dia langgar, maka dia kena hukuman. Apa hukumannya? Allah katakan, fafidyatun min siyamin au shadaqatin au nusuk. Maka hukumannya adalah fidyah. Dia bayar fidyah berupa apa? Puasa atau sedekah atau menyembelih kambing yang diistilahkan dam. Kamu harus bayar dam, nusuk. Dikasih pilihan oleh Allah, puasa atau sedekah atau menyembelih. Untuk kemaslahatannya siapa ini? Dirinya sendiri. Wong dia yang ngelanggar. Dia lagi ihram, ternyata dia cukur rambutnya, dia ambil misalnya. Ngelanggar. Kamu harus bayar. Mana yang kamu pilih? Ya terserah kamu. Kamu pengin yang mana? Bebas. Lah, aku lebih senang nyembelih kambing. Ya sembelihlah kambing, enggak apa-apa. Yang lain mungkin berkata, aku lebih senang puasa. Ya puasalah. Yang satunya ada, aku lebih suka sedekah. Ya bersedekahlah, terserah kamu. Mana yang kamu pilih? Kemaslahatannya kembali pada dirimu sendiri. Tapi seperti memandikan ini, kemaslahatannya untuk siapa? Untuk orang lain, untuk jenazah. Bukan untuk kamu yang memandikan. Maka gak boleh kamu milih semaumu. Gak 3 kali aja, 7 kali aja. Tapi harus kamu pandang mana yang berguna bagi jenazah ini. Kamu lihat 3 kali kurang bersih, harus 5 kali tambah, karena itu kemaslahatan dia supaya suci, bersih, dan seterusnya. Tergantung, kalau pilihan hukum itu kembali kepada dirimu, maka itu tasyahi, pilih semaumu, itu kemaslahatanmu. Kalau kembalinya pilihan untuk kemaslahatan orang lain, maka dilihat mana yang lebih maslahat, lebih berguna. Au aktsara min dzalik in ra'aytunna dzalika, atau lebih dari 5 kali kalau kalian anggap perlu. Artinya, masuk mulai dari 3, karena dari hadis Rasul katakan mandikan 3 kali atau 5 kali atau lebih kalau kalian anggap perlu. Yang Rasul katakan ini, kalau kalian anggap perlu, kemana kembalinya? Mulai dari depan. Artinya kalau kalian anggap perlu 3 kali, ya mandikan 3 kali. Kalian anggap perlu 5 kali, ya 5 kali. Kalian menganggap belum cukup, perlu lebih dari 5 kali, ya silakan. Dengan artian kata lain, kalau kalian anggap yang memandikan ini sekali cukup, ya sudah sekali, gak perlu 3 kali. Seperti tadi, mana yang maslahat untuk jenazah. Mungkin jenazah ini bayi misalnya, atau masih anak atau bagaimana, kulitnya mungkin sudah mulai rusak, terlalu banyak kena air tambah gak karuan. Yang memandikan faham, melihat ini gak bisa terlalu banyak kena air, bisa terkelupas, bisa ini, mungkin terlalu tua orangnya, macam-macam alasan. Nah, sehingga mereka memandang ini sekali saja cukup, gak usah tiga kali. Ya kalau memang mereka memandang itu yang maslahat, lakukan, boleh. Artinya tidak harus tiga kali. Intinya in ro'aituna ini kuncinya. Kalau kalian anggap perlu. Kembalinya kepada si pemandi yang memandikan jenazah. Bagaimana mereka memandang? Karena ini kemaslahatan untuk orang, untuk jenazah orang lain. Mana yang mereka anggap itu lebih bermanfaat? Kalaupun hanya sekali, ya cukup sekali, gak perlu tiga kali. Mereka lebih tahu kondisi jenazah seperti apa. In ra'aituna dzalika, jika kalian lihat demikian. Jika kalian lihat ini kembalinya ke makna, karena ru'ya dalam bahasa Arab in ra'aituna ru'ya itu ada dua. Satu ru'ya basoria, pandangan yang dimaksud dengan kasat mata, dilihat jenazahnya. Pandangan yang kedua yang dimaksud qalbiyah, artinya anggapan. Walaupun dia gak ngelihat situasi atau kondisi jenazah, tapi dia menganggap, menilai sudah cukup ini atau itu. Walaupun sebagian ulama menguatkan yang kedua, kembalinya kepada perkiraan, gak harus melihat jenazahnya. Tapi mereka melihat, si para pemandi ini menghitung bahwa ini cukup sekali. Mungkin jenazah lain ini mesti tiga kali, yang ini lima kali. Pengalaman dan eksperimen mereka tentu berbicara juga di situ. Feeling seorang pemandi dalam bab lain pun demikian, ada peran feeling main di situ. Dan mereka pengalaman, oh seperti ini, kalau seperti ini tiga kali cukup insya Allah. Oh jenazahnya seperti ini kisahnya, oh ini sudah lima kali ini. Oh begini sekali, dan itu yang dimaksud. Sehingga kalau kalian anggap perlu, yang dimaksud kembalinya kepada tadi pengalaman dan dugaan dari orang yang memandikan. Lanjutannya untuk pekan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam.